Satu, dua, tiga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya sudah bisa terdengar. Mudah-mudahan. Alhamdulillah sudah oke. Tapi kurang keras seperti biasa ya. Tes 1, 2, 3. Oke. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita perbaiki, mudah-mudahan besok. Biasanya komputer kalau ditinggal satu minggu tuh begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi dan hari ini kita mulai bab baru, yaitu bab zakat fitrah. Bab zakat fitrah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbil alamin. Faslun wa tajibu zakatul fitri bi tsalatsati asya'. Faslun, fasal ini membahas tentang wa tajibu zakatul fitri, wajib itu zakat fitrah bi tsalatsati asya', dengan tiga sebab. Jadi syarat wajibnya orang bayar zakat fitrah itu karena tiga hal. Al-Islamu, yang pertama Islam, wa ghurubu syamsi, terbenamnya matahari, min akhir yaumin min Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi dalam pandangan Syafi'i, waktu wajib orang bayar zakat fitrah itu malam takbiran, terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang lahir sebelum waktu terbenam wajib zakat fitrah. Tapi yang lahir setelah itu berarti dia tidak melewati waktu wajib. Karena zakat fitrah itu kan kaitannya dengan Ramadan dan hari berbuka, hari berlebaran. Dan itu terjadi terbenam matahari di hari terakhir. Kalau orang tidak melewati waktu tersebut, maka tidak ada tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Jadi orang-orang yang lahir setelah terbenam, artinya ketika waktu isya atau tengah malam malam lebaran, itu tidak di tidak diwajibkan zakat fitrah. Tiga ya, ini baru dua nih baru disebutin mata. Betul nggak, matanya terpisah ya, satu, dua, dan tiga di bawah. Di teks saya nih saat di matanya satu, dua, nomor tiga ujung di bawah. Wa wujudul fadli an kutihi wa kuti iyalihi. Dan syarat yang ketiga, syarat wajib, wa wujudul fadli, adanya kelebihan, an kutihi, daripada makanan pokoknya untuk dirinya, wa kuti iyalihi, dan juga makanan pokok keluarganya, fidzalika yaumi, di hari tersebut. Wa yuzakki an nafsihi, kemudian dia bayar zakat, an nafsihi, untuk dirinya, وَأَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dan orang-orang yang wajib atas dirinya untuk memberikan nafkah, مِنَ الْمُسْلِمِينَ, daripada orang-orang muslim. Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala mengatakan, يُقَالُ لَهَا زَكَاتُ الْفِطْرِ, zakat ini disebut juga zakatul fitri, yaitu zakat al-fitr, لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ, karena zakat ini wajib bil fitri, karena sebab berbuka. Jadi kewajibannya disebabkan karena puasa, yang puasa itu berakhir dengan berbuka di malam takbiran, maka disebut zakat al fitr. Wa yuqalu laha zakatul fitrah, tapi juga disebut dengan, jadi zakat fitrah benar, zakat al fitr juga benar. Dua-duanya sesuatu yang penamaan yang benar. Karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa penamaan zakat fitrah itu keliru. yang benar zakatul fitr. Enggak, dua-duanya benar. Zakatul fitr benar, zakatul fitrah juga benar. Zakatul fitrah ay khilqah. Al-fitrah di sini artinya al-khilqah, penciptaan. Jadi badan kita. Yakni zakatul badani, yang dimaksud zakatul fitrah ay zakatul khilqah, zakat penciptaan. Yakni zakatul badani, yaitu zakat badan. Jadi ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat harta itu ya zakat yang berkaitan dengan harta. Sedangkan badan berkaitan dengan badan. Makanya zakat fitrah itu enggak ada urusannya dia punya emas apa enggak punya emas. Dia punya kambing apa punya kambing, apa punya sapi. Dia punya pertanian atau enggak punya pertanian. Yang penting badannya dia punya ketika waktu wajib. Waktu wajib itu ketika bulan ketika malam takbiran, terbenam matahari di hari terakhir. Namanya zakatul badani, zakat badan. Makanya dulu kita sering bercanda, dulu anak-anak kalau bercanda, lu jangan melengkahin pala gua udah difitrahin. Jadi yang difitrahin tuh palanya, bukan badannya, palanya. Karena memang ini zakat badan, zakat penciptaan kita. Li'annaha, kenapa disebut zakatul fitrah? Karena yuzatu zaki nafsa ayatu tahiruha wa tunmi amalaha. Karena zakat fitrah ini tuzaki an-nafs, yaitu membersihkan diri kita, aitu tahiruha, tegasnya dia mensucikan badan kita ini, wa tunmi amalaha, dan dia tunmi. Tunmi itu bahasanya tuh mengembangkan. Maksudnya memperbanyak amalnya. Ya karena ibadah maka amal jadi banyak. Summal aslu fi wujubiha, kemudian ke dalil kewajiban daripada zakatul fitrah. Ma rawahu syekhani, apa yang diriwayatkan oleh syekhani al-Bukhari dan Muslim, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan faradha sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr min Ramadan, di hari Ramadan. Maksudnya zakatul fitri min Ramadan, zakat berbuka dari Ramadan, maksudnya gitu. Zakat fitr dari bulan Ramadan, ala nasi, untuk seluruh manusia, so'an min tamrin, kewajibannya satu so' min tamrin dari kurma, au so'an min syairin, atau satu so' dari syair. Syair itu gandum, jelai. Jadi gandum sama jelai itu beda, cuman satu bangsa. Jadi disebut syair itu biasanya untuk adonan rotinya orang Syam. Tapi orang Hijaz, Mekah, Madinah, itu adonan rotinya itu dari hintoh. To'am. Jadi to'am sama syair, syair bur, syairin. Wabur, syair dan bur itu satu bangsa, satu jenis. Syair itu adonan untuk adonan rotinya orang Syam, sedangkan bur untuk adonan rotinya orang Hijaz. Ala kulli hurrin, untuk setiap yang merdeka, au abdin atau budak, zakarin laki-laki, au unsa atau perempuan, minal muslimin. Jadi zakat fitrah itu zakat badan, karena ini zakat badan, maka semuanya wajib. Jadi apa dia kaya apa enggak, budak atau bukan, dia wajib bayar zakat fitrah. Anak kecil atau anak dewasa, semuanya wajib bayar zakat fitrah. Wada'a Ibnul Munziri, Imam Ibnul Munzir mengklaim, annal ijma'a, bahwasanya ijma' mun'akidun ala wujubiha, bahwasanya ijma' sudah ada konsensus, ijma' ala wujubiha terjadi dalam hal kewajiban zakat fitrah. Idda'a. Jadi kalimat idda'a ini Imam Taqiyuddin Ahli Sunnah seperti mau ngomong, katanya sih begitu. Wada'a itu kan mengklaim gitu ya. Katanya si Imam Ibnul Munzir ini ijma. Seakan-akan tuh Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa enggak ijma sebenarnya. Ada beberapa ulama yang menyebut zakat fitrah itu bukan kewajiban tapi sebuah kesunahan. Ada ya. Saya lupa tuh siapa. Tapi itu ada. Gitu. Tapi itu apa namanya, klaim ijma ini memang sudah disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir. Dan Imam Ibnul Munzir menyebutkan ijma itu kan beliau punya kitab namanya Al-Ijma itu ya. Dan itu kitab yang, apa sih, kalau bahasa kitabnya Al-Bukhari Muslim, talaqqatul ummah bil qabul. Seluruh ulama sepakat tentang ijma-ijma yang dituliskan oleh Imam Ibn al-Munzir. Dan memang Imam Ibn al-Munzir ini termasuk penganut jumhur yang mengatakan bahwa ijma itu waqi'un wa mun'akidun fi kulli zaman wa asrin, di setiap zaman dan di setiap masa. Karena ada beberapa mazhab termasuk qaul daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang mereka itu tidak menerima ijma kecuali ijma ushabah. Ada sebahagian ulama madhambali dan termasuk qaulnya Imam Ahmad juga, salah satu qaulnya Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad tidak menerima ijma illa ijma ushabah kecuali ijma'nya sahabat. Summa syartu wujubiha al-Islam. Kemudian zakat fitrah itu wajibnya, syarat wajibnya zakat fitrah al-Islam. Yang pertama orang Islam. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebelumnya, minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Wadda'al mawardi wa al-ijma' ala dhalik. Wadda'a, dan kemudian mengklaim Imam al-Mawardi al-ijma'a, bahwasanya adanya ijma', kesepakatan, konsensus ala dalik tentang itu, tentang kewajiban zakat fitrah untuk orang muslim saja, orang non muslim tidak diwajibkan. Fala fitrata ala kafirin an nafsih, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi orang kafir an nafsihi, untuk dirinya. Jadi kalau orang kafir mau zakat fitrah boleh apa enggak? Kan sekarang ini kan lagi zaman ini, lagi zaman apa namanya, yang ramai di media sosial, diikuti orang, artis lagi ramai-ramai beli klub, yang lain ikut beli klub bola. Ini orang-orang Islam lagi ramai zakat fitrah, non muslim gak mau kalah diikutan zakat fitrah walaupun non muslim. Boleh apa enggak Ustaz? Ya boleh, gak apa-apa, ambil aja. Cuman jatuhnya bukan zakat fitrah, jatuhnya dan sedekah sosial, sumbangan sosial. Karena kalau zakat fitrah itu kan harus dari muslim. Tapi kalau dia bukan muslim, ya ambil, namanya orang mau ngasih, ya terserah. Ambil aja gitu. Tapi buat siapa? Ya karena ini bukan zakat, maka siapa aja boleh dapat. Kayak zaman dulu kan, tahun berapa tuh ya, Fib ya? Ahok tuh, nyumbang Basnas DKI. Bukan nyumbang, dia nyebutnya zakat. Ahok tuh nyebutnya zakat waktu itu. 370 juta ya, kalau nggak salah, dulu tahun 2018 sampai 2017 gitu, aneh dapat tuh Fir. Ya kan, Basdas DKI mendapat zakat dari Ahok, zakat 370 juta, duitnya sampai tuh Ahok tuh kan gitu, kan zakat 2,5% kan ya, duitnya salah. Nah terus sama Sekda, dulu zaman Ahok tuh, bukan dari zaman Ahok, dari zaman setiap gubernur gitu, bahwa Sekda itu, si Saifullah itu kan tiap tahun keliling tuh, ke Tarawih-Tarawih tuh keliling. Nah itu kalau Saifullah datang tuh, Sekda tuh, ke tiap masjid, wow, toto lurah ikut Tarawih. Lurah, camat, toto ada di masjid. Jarang-jarang kelihatan kan gitu. Itu gara-gara ada Sekda gitu. Nah itu Sekda sekalian bawa duit buat masjid, bawa beras-beras banyak, itu dari Ahok itu yang 300 sekian juta itu. Aneh dapat tuh, Fik. Awalnya aneh nolak kan gitu. Karena aneh pikir, karena bahasanya zakat. Aneh kan bukan orang miskin. Cuman pas dengar ceritanya ternyata ini dari Ahok, ya aneh terima kan. Yang bukan zakat kan ya. Bukan zakat. Kalau zakat kan gak boleh, aneh bukan orang miskin. Gitu. Tapi bagusnya gitu ya. Kalau pemimpin masuk masjid tuh bawahannya ikut semua. Begitu semua. Kayak zaman dulu kan, Umar bin Khattab bikin terawih, itu gak ada tuh wali kota yang kagak ikut semua tuh di Nabawi. Yang bikin terawih, panitianya langsung Umar bin Khattab sendiri. Wadda'al mawardiyu al-ijma', Imam Mawardi mengklaim bahwa al-ijma', kesepakatan, konsensus seluruh ulama ala dalik tentang wajibnya zakat fitrah hanya untuk muslim. Fala fitrata, maka tidak ada zakat fitrah ala kafirin, bagi orang kafir an nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa hal tajibu alaihi idza maraka 'abdan musliman, apakah wajib alaihi bagi orang non muslim idza malaka 'abdan musliman, kalau dia punya budak yang muslim. Dia buat dirinya enggak wajib, kenapa? Dia bukan non muslim, dia bukan Islam. Dia non muslim, maka enggak wajib zakat fitrah, ya enggak ada kewajiban. Tapi dia punya budak, budak muslim. Dan budak muslim kan wajib bayar zakat fitrah sebagaimana tadi dalam hadis Nabi Muhammad. Fihi khilaf, dalam masalah ini ada perdebatan. Ya'ti inda qawli syaikhi, dalam perkataan Syekh Abi Syuja, amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Ada kalimat amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Kata Syekh Abi Syuja kan gitu. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi dirinya dan diri orang-orang yang di bawah nafkah dia daripada orang muslim. Wabil jumlati, dan secara umum, fal asahu, menurut pendapat yang paling sahih, adnahu tajib alihi, bahwa zakat fitrah itu, annaha zakat fitrah itu wajib alihi bagi orang kafir, li ajri abdihil muslim, karena sebab buat bayarin budaknya yang muslim. Gitu. Jadi dia wajib bayar zakat fitrah untuk budaknya, bukan karena dirinya, tapi karena dia punya budak, budaknya muslim. Dan Nabi Muhammad serta para khulafaur rasyidin setelahnya, termasuk khalifah-khalifah Abbasiyah, Bani Umayyah dan seterusnya, itu kan punya hak penindakan terhadap zakat. Ya, apa namanya? Jibayatuz zakah kan namanya, pasukan pengambil zakat. Kalau kayak kita pasukan oren lah di sini. Mereka punya hak penindakan. Dalam arti kalau mereka ngelihat ada orang yang punya unta lebih dari 5 ekor kemudian dalam jangka setahun enggak bayar-bayar, mereka langsung datang tuh disita. Ya kayak KPK, kayak kejaksaan bawa surat datang ke rumah, tok-tok-tok nih surat dari kejaksaan, dari hakim, dari pengadilan. Langsung disita tuh, langsung diambil tuh properti semua. Ya modal begitu zakat. Jadi kalau kita bilang orang non-muslim wajib zakat, ya terus yang ngawasin siapa? Kan gitu. Siapa bagian pengawasan dan penindakan? Nggak ada gitu, nggak punya. Di dulu, di sana, di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin setelah khalifah setelahnya, kan mereka punya mahkamah syariah. Mahkamah syariah itulah yang kemudian membadani para jibayatuz zakah nih, para pemuk apa istilahnya pengepul zakat. Mereka punya hak penindakan. Makanya kan dalam syariat orang kalau enggak mau bayar zakat, itu kan diambil setengah hartanya. Dia punya emas 100 gram. Terus dia enggak mau bayar zakat, maka setengah hartanya, setengah emasnya 50 gram diambil, terus diambil lagi kewajiban zakatnya. Nah, siapa yang punya hak penindakan kayak gitu di Indonesia? Enggak ada gitu. Di Indonesia yang punya hak penindakan kayak gitu cuma dua. Pengadilan, hakim, yang kemudian di dalamnya ada jaksa, sama kepolisian. Sebenarnya sih intinya hakim doang kan, pengadilan doang kan, lalu pengadilan mengeluarkan surat untuk kejaksaan, pengadilan mengeluarkan surat untuk polisi kan begitu. Atau sekarang nambah lagi KPK punya hak penindakan. Selain itu enggak boleh, harta TNI itu kan enggak boleh. Ya, orang jenderal TNI gitu tiba-tiba nyita mobil orang tengah jalan itu kan pelanggaran hukum gitu. Enggak ada yang makanya kan dari kayak enak ngomonginnya. Polisi punya hak penindakan, tapi TNI enggak punya. Awak itu dalam syariat, dalam mahkamah syariat itu jibayatuz zakat itu pengumpul zakat itu punya hak penindakan. Ketika dia lihat ada orang yang ogah bayar zakat, ya diambil hartanya. Kan begitu. Dan kita belum punya. Kita baru punya sebatas apa namanya instruksi ya. Instruksi presiden untuk Basnas gitu ya. Nah, jadi Basnas itu jatuhnya lembaga sosial biasa. Apa sih bahasanya sih? Sama kayak MUI. MUI itu kan jatuhnya bukan lembaga negara. Dia kan organisasi masyarakat. Cuman orang udah kandung oleh MUI itu kayak lembaga. Padahal bukan. Dia sama ormas kayak kebanyakan ormas. Dapat dana dari pemerintah. Kan setiap ormas yang terdaftar tuh dapat dana dari pemerintah. Gitu. Yaitu kewajiban pemerintah memberikan dana kepada ormas yang terdaftar. Iya, LSM bisa dibilang begitu. Jadi emang agak aneh kita kalau lihat. Cuman Indonesia ini udah kadung orang soleh semua ya. Orangnya soleh, sabar-sabar. Kebijakan apa dibilang sabar gitu kan. Nanti sah tahan diri gitu. Makanya kalau udah belajar gini ngeliat model FPI, ngeliat model Habib Rizik tuh, aneh pribadi demen gitu. Aneh pribadi demen gitu ngeliatnya. Model Habib Rizik, model FPI begitu. Ya. Ini kalau begitu terus kita diinjek-injek mu. Jadi begitu. Itu segitunya FPI udah begitu ya. Masih ada aja orang yang ngelunjak. Apalagi sekarang FPI-nya dibubarin. Sampai dibilang teroris lagi. Mana tuh? Mobil biljum jadi orang kafir. Jadi kalau ya kalau ada gitu ya, orang kafir punya budak, nah pengadilan tuh bisa nindak gitu. Bayar zakat buat budak kan gitu. Wa fi waqti wujubiha aqwal, sedangkan waktu wajibnya bayar zakat fitrah aqwalun, ada banyak pendapat. Ada tiga pendapat ya. Azharuha wa nasu alaihi Syafi'i fil jadid. Yang paling azhar, artinya yang paling nyata, paling zahir, paling kuat dari kaulnya Imam Asy-Syafi'i, wa nasu alaihi Syafi'i, dan ini dieksplisitkan oleh Imam Syafi'i fil jadid dalam dalam mazhab jadidnya, annaha tajib, bahwasanya zakat fitrah wajib bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Li annaha mudhafatun ilal fitri, karena dia mudhafah, disandarkan ilal fitri, kepada waktu berbuka. Waktu berbuka dari Ramadan yaitu hari terakhir, terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Maka wajib zakat, waktu wajib zakat fitrah itu terbenam matahari di bulan Ramadan, karena zakat ini dikaitkan dengan al-fitri min Ramadan, berbuka daripada bulan Ramadan. Kama marra fi lafdil hadis, sebagaimana disebutkan dalam teks hadis. Teks hadisnya kan gitu. Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan. Al-fitri min Ramadan, berbuka dari Ramadan, dan itu terjadi di terbenam matahari di hari terakhir. Maka waktu wajibnya itu tuh. Wasani, dan qaul syani, qaul yang kedua. Qaul yang asani, perkataan Imam Syafi'i yang kedua, annaha tajib bi tulu'il fajri, bahwasanya zakat fitrah itu wajibnya bi tulu'il fajri, dengan terbitnya matahari, yauman 'aidi, di hari 'id. Terbitnya matahari di hari 'Idul Fitri. Li'annaha qurbah, karena zakat fitrah itu adalah qurbah, ibadah tata'allaq bil 'id, ibadah yang berkaitan dengan Idul Fitri. Fala tataqaddam alaihi, maka tidak boleh lebih mendahului daripada sholat itu. Maksudnya berkaitan dengan ibadah sholat, apa namanya, ibadah hari Id sebenarnya. Yang benar itu berkaitan dengan ibadah, gitu. Dia adalah ibadah yang berkaitan dengan hari Id. Hari Id itu baru terjadi terbit fajar di hari Id. Maka jangan zakat fitrah itu diwajibkan mendahului waktu yang memang dikaitkan dengan kewajiban tersebut. Kal udhiyati, sebagaimana udhiyah, berkurban. Kurban kan enggak boleh sebelum sholat, jadi harus setelah sholat dulu. Enggak mentang-mentang malam takbirannya udah datang kemudian langsung boleh motong kambing, kan enggak boleh. Ya kalau mau potong boleh aja, cuman bukan kurban jadi. Wa salis, dan pendapat yang ketiga, qaul yang ketiga dari Imam Syafi'i, tata'allaq bil amrain, bahwa kewajiban zakat fitrah itu dari dua. Jadi waktu wajibnya itu dua. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam dari mulai terbenam matahari di hari terakhir Id sampai terbit fajar di hari Id. Jadi antara dua itu orang yang hidup di zaman itu, artinya lahir, dia wajib bayar zakat fitrah karena dia hidup di rentan dua waktu tersebut. Gitu. Kalau pendapat pertama kan cuma itu doang waktunya, itu terbenam matahari. Orang yang lahir setelah itu nggak wajib. Kalau yang memakai pendapat kedua, di hari Id terbit fajar. Jadi orang yang lahirnya setelah itu, apa namanya, setelah sholat nggak wajib. Tapi kalau dilahir malam takbiran, versi pendapat pertama dia nggak wajib. Tapi versi pendapat kedua dia wajib, karena nanti dia bakal melewati terbit fajar di hari Id. Tapi kalau versi yang ketiga, dua-duanya kena, karena itu kaitannya pokoknya sepanjang itu, sepanjang terbenam matahari sampai terbit matahari. Itu pendapat yang ketiga. Tapi yang azhar, yang kuat dari tiga pendapat adalah pendapat pertama, dan itu qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i bahwasanya wajib zakat fitrah waktu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Wa falau malaka 'abdan, kalau seandainya ada orang yang punya budak, baik itu dia beli atau dikasih orang budaknya, ba'dal ghurubi, setelah terbit matahari, setelah terbenam matahari, fala tajib fitratuhu, maka tidak wajib zakat fitrah buat budaknya. Dia nih punya budak habis isya gitu, setelah terbenam, maka dia enggak wajib. Kenapa? Karena budak yang dia miliki itu dia miliki setelah terbenam matahari. Maka kewajiban zakat fitrahnya diberikan kepada pemilik sebelumnya yang dia sudah memiliki ketika si budak berada di malam di waktu terbenam matahari. Atau tazawwaja, atau dia menikah. Kalau dia punya budak atau menikah, menikahnya habis maghrib, maka enggak ada kewajiban zakat fitrah. Kenapa? Maksudnya bukan dia yang enggak wajib. Dia tidak wajib bayar zakat fitrah untuk budaknya. Dia tidak wajib bayar zakat fitrah untuk istrinya, karena istrinya dia dapatkan atau dia nikahi setelah waktu wajib. Beda kalau nikahnya jam 5 sore. Kan gitu. Maka waktu wajib ketemu tuh. Dia sudah menikah, maka istri yang mana dia tanggungan nafkahnya itu wajib dibayarin zakat fitrahnya. Fala tajibu fitratuhu, maka tidak wajib zakat fitrah alal mushtari, bagi orang yang belinya. Alal qawlil azhar, menurut pendapat yang azhar, qawl pertama Syafi'i tadi. Wa kadza law walada waladun, wa kadza law wulida lahu walad, begitu juga kalau dia lahiran. Law wulida lahu walad, wulida lahu itu melahirkan. Kalau dia melahirkan ba'dal ghurubi, setelah terbenam matahari. Out. Wonder tadi bacanya melengkapan itu ya. Wa kadza law walada walad, wa kadza law wulida lahu walad. Begitu juga kalau kemudian lahir untuk dirinya, istrinya yang lahir, ba'dal ghurubi, setelah terbit terbenam matahari, au tazawwaj, atau dia menikah, fala fitrata alaihi, maka tidak ada zakat fitrah bagi dirinya. Artinya tidak ada kewajiban bagi dia zakat fitrah buat istri dan juga buat anaknya yang lahir setelah terbenam matahari. Fala tajibu fitratuhu, fala fitrata alaihi li'adami idrakil wujubi, karena adam idrak, dia tidak mendapati waqtal wujubi, waktu wajib. Artinya dia tidak melewati waktu wajib. Karena waktu wajib itu adalah waktu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dan dia enggak melewatin itu. Artinya kepemilikan dia terhadap budak atau punya dianya anak, anaknya lahir enggak di situ, tapi setelah itu. Maka ketika waktu wajib datang, dia belum punya anak. Ketika waktu wajib datang, dia belum punya istri. Maka setelah itu dia punya istri, dia punya anak. Bukan dia yang wajib bayar zakat fitrah. Berarti dirinya sendiri. Kalau anak, enggak ada. Tapi kalau istrinya yang wajib, bapaknya tuh yang bayarin. Karena ketika terbenam matahari, dia masih di bawah tanggungan bapaknya, bukan suaminya. Begitu. Wallahu a'lam. Insya Allah kita lanjut besok ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon maaf. Jadi suaranya nih kurang bagus, saya nggak tahu kenapa, tapi insya Allah akan diperbaiki. Mudah-mudahan besok kita sudah bisa dengan tanpa kendala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon untuk bisa dikoreksi dari bacaan ini dan juga bacaan-bacaan sebelumnya, baik koreksinya melalui kolom komentar dan juga WhatsApp pribadi kami, dan juga dalam hal penerjemahan atau pembacaan atau penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi sebagaimana saya sudah dapat itu dari banyak teman, dan saya sangat senang sekali mendapatkan banyak perhatian dari banyak guru dan juga teman-teman. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.